Konsultasi Syariah. Bagi hasil beda tahap. Pertanyaan. Si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian untuk masa usaha 1 tahun pertama bagi hasilnya 90 banding 10, di mana 90% menjadi hak si A. Dengan ini, si A berharap bisa lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya, bagi hasil 60 banding 40, dengan 60% menjadi hak si B sebagai mudharib. Bolehkah skema mudharabah di atas? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan antara peluang untung dan risiko rugi. Sehingga, ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung risiko rugi. Jika ada satu pihak yang dia hanya bisa mendapat keuntungan, sementara dia bebas dari risiko rugi, berarti ada kedzaliman dalam akad mudharabah yang dijalankan. Kaidah ini tertuang dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kharaju bidh-dhaman," yang artinya hasil itu sebagai ganti dari risiko rugi yang ditanggung. Ada sebuah kaidah yang disampaikan para ulama, hak mendapat keuntungan karena ada modal, pekerjaan, atau risiko kerugian. Jamharah al-qawaid al-fiqhiyah. Karena itu, ketika keuntungan dalam satu kerjasama mudharabah tidak jelas, maka keuntungan bagi para pelaku mudharabah juga tidak jelas. Jika ada salah satu pihak dalam kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan dia akan menzalimi yang lain. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja sama membuka warung. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sehingga tidak boleh bagi si A sebagai pemodal meminta jatah yang pasti, sementara hasil warung tidak pasti. Asy-Syirazi, yaitu salah satu ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai itu. Lalu dijadikan gaji sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akad pengelolaan harta pertanian atau muzara'ah, di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarah." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah, dan mukhabarah. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Muhaqalah di antara pengertiannya adalah akad kerjasama pengelolaan harta pertanian, di mana pihak pemodal mendapatkan jatah tertentu. Sementara mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Tuhfatul Ahwadhi. Contoh muhaqalah, kerjasama pengelolaan lahan, di mana pemodal mendapat jatah tertentu. Misal 3 kintal beras, atau uang 5 juta, atau semacamnya. Contoh mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan ditanami berbagai tanaman, misal jagung dan kacang, di mana pemodal minta hasil kacang saja, sementara petani mendapatkan jagung saja. Praktek seperti ini dilarang, mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapat jatah khusus yang pasti, sementara hasil dari kelola lahan itu tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta, juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu. Misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola. Hal ini tidak dibolehkan. Melanggar ketentuan di atas. Karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal, sementara tidak diketahui mana yang lebih besar hasilnya antara tahun pertama dengan tahun kedua. Dalam kasus di atas, pemodal meminta 90% untuk masa usaha tahun pertama, dengan harapan bisa lebih cepat kembali modal atau BEP. Menurut kami, ini tidak boleh. Sejenis dengan kasus di atas, pemodal meminta semua hasil di tahun pertama, sementara pengelola di tahun kedua. Tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih besar. Demikian, Allahu A'lam.